Pananggung sakit nyo hidung hati bodi kayu aro baranti oto johonda de badan indah badayo tai satio sabanta. Laika sampai walaupun rangki dek barek baban yo kaba ajuo lai den paso juo untuk bajalan untung kok laika sampai walaupun rangki dek barek baban yo kaba ajuo. Sampai walaupun rangki dek barek baban yuk kaba aja.